hendaknya dia mengikat, menutup, membalut kemaluannya, yaitu tempat di mana darah itu keluar, thumma tatawadda. Kemudian setelah itu, barulah dia berwudu. Setelah dia menutup, membalut, kemudian barulah dia berwudu. Profesor Dr. Mustafa Deep, ketika memberikan pendalilan atas kalimat Ibnu Naqib yang baru saja kita bacakan, beliau berkata, hal ini, kata beliau, sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terus-menerus mengeluarkan darah, keluar darinya darah. Maka Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasulullah terkait dengan kondisi wanita tersebut yang mengalami istihadhah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata, litanzura iddatal layali wal ayyamal lati kanat tahidhuhunna. Wahai Ummu Salamah, kalau ada kasus seperti itu, maka hendaknya wanita tersebut mengingat, melihat malam-malam dan hari-hari di mana dia biasa haid. Jadi yang pertama harus dia lakukan, kembalikan dulu kepada kebiasaannya, kata Nabi. Kebiasaan dia haid itu berapa lama sih? 6 harikah atau 7 harikah? Kembalikan dulu kepada kebiasaannya. Faltatrukis salata qadra dhalika minasyahr. Kalau kebiasaan itu dia sudah ketahui, maka dia meninggalkan salat, ya, dia meninggalkan salat sesuai dengan kadar atau ukuran atau waktu di mana dia biasa haid. Ini kan permasalahannya darah keluar terus-menerus. Bagaimana solusinya ya Rasulullah? Lihat di bulan-bulan yang sebelumnya, sebelum wanita itu mengalami istihadhah, dia berapa lama biasa haidnya? Oh 6 hari, oh 7 hari. Maka di kadar waktu tersebut 6 hari atau 7 hari tersebutlah si wanita itu meninggalkan salat. Fa in khallafat dzalika faltaghtasil. Dan apabila kadar di mana dia biasa haid tersebut sudah lewat, sudah berakhir, maka mandi. Ya, jadi kembalikan kepada kebiasaan, lewat daripada kebiasaan, maka mandi. Maka mandi bagi yang punya kebiasaan. Thumma litastathfir bithaubin. Maka hendaknya dia menutup tempat keluarnya darah tersebut dengan kain. Thumma litusalli fihi. Kemudian hendaknya dia sholat. Ini terkait dengan kondisi wanita yang mengalami istihadhah. Hadis yang tadi kita bacakan, riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai, dan juga Ibnu Majah. Lalu dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Deep, hafizahullah ta'ala, wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain dikatakan, fa'idha khalafat dhalik wa hadaratis salah faltagtasil. Apabila hari-hari di mana dia biasa haid itu telah berlalu, maka hendaknya dia mandi dan salat. Mandi dan salat, walaupun darah masih keluar, tapi darah yang keluar itu tidak dianggap darah haid, tetapi dihukumi darah istihadah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, faltatrukis salata qadra dhalik, tinggalkan saja salat sebanyak waktu di mana engkau biasa haid biasanya. Berapa lama sih kamu biasa haid? Maka di waktu itulah kamu meninggalkan salat. Summa idza hadaratis salatu, kemudian apabila datang waktu salat, faltaghtasil, hendaknya engkau mandi. Jadi ketika waktu haid yang biasa telah selesai, lalu datang waktu salat, faltaghtasil, mandilah. Waltastadzir bithawbin, dan hendaknya bagian yang keluar darah itu ditutup dengan kain yang diberikan minyak wangi. Kata beliau, thumma tusalli, kemudian setelah itu silahkan engkau melaksanakan salat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan, tada'us salata wa tagtasilu fima siwa dhalik, ya, dia meninggalkan salat di hari-hari di mana dia biasa haid, kemudian dia mandi, wa tastadzfir bi thaubin wa tusalli. Kalau sudah mandi, bagian yang biasa keluar darah itu ditutup dengan kain yang diberikan wewangian, kemudian setelah itu hendaknya dia mengerjakan salat walaupun darah masih keluar. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullah taala berkata, "Wa la tu'akhiru ba'da at-taharati illa lishtighali bi asbabis shalah." Seorang wanita yang istihadah, mengalami kondisi istihadah, dia tidak boleh mengakhirkan salat setelah dia bersuci. Artinya, wanita tersebut setelah bersuci, hendaknya dia segera salat. Kecuali kalau dia menunda salat, lishtighali bi asbabis shalah, dikarenakan dia sibuk dengan sebab-sebab salat. Misalnya memakai pakaian atau menunggu salat berjamaah, itu tidak masalah karena itu adalah waktu yang sebentar, waktu yang sedikit, tidak masalah. Ya, contohnya kata beliau, kasatri aurah. Contohnya setelah dia bersuci, dia tidak langsung salat tapi dia menutup aurat, maka waktu yang dibutuhkan untuk menutup aurat ini tidak masalah. Ya, tidak masalah, artinya tidak masalah dia tidak langsung sholat kalau digunakan untuk sesuatu yang terkait dengan sholat. Wa azan, atau menunggu azan misalnya, wa intizari jama'atin, atau menunggu jama'ah, fa'in, namun apabila, akharat, seorang wanita yang istihadah dengan sengaja mengakhirkan li ghairi dhalika, tanpa ada sebab, istanafati taharah, dia harus mengulang bersuci. Ada wanita istihadah, lalu dia bersuci, mohon maaf, dia bersihkan kemaluannya, lalu dia tutup, lalu dia berwudu, setelah itu dia nonton televisi satu jam misalnya. Apakah boleh dia langsung sholat? Tidak. Dia harus istanafati taharah. Dia harus mengulang bersuci. Kenapa harus mengulang bersuci? Mari kita lihat penjelasan Profesor Mustafa Dib. Kata beliau, litaksiriha min ghairi udhrin, karena dia telah melakukan kelalaian tanpa ada uzur. Wali anna taharataha lidharurati, karena bersuci yang dilakukan oleh wanita yang istihadah adalah bersuci yang sifatnya darurat. listimraril hadas, karena hadas yang terus berlangsung, darah terus keluar. Wala darurata litakhir lighairi ma dzukir, dan tidak ada pengertian darurat kalau seorang malah mengakhirkannya. Apa arti darurat kalau dia malah asik nonton televisi misalnya? Darurat itu adalah kondisi di mana dia harus segera melaksanakan sholat, tidak dia tunda lagi. Karena kondisinya darurat, syariat memberikan keringanan. Walaupun dia hadas terus menerus, tapi dikasih keringanan, ya sudah, bersihkan, tutup, wudu, segera sholat. Tapi kalau ditunda, ya, ditunda, dia nonton televisi dulu atau sibuk dengan urusan rumah dulu, oh tidak bisa. Langsung dia mengerjakan sholat. Kemudian dikatakan di sini, wa yajibu ghuslul farji wa ta'sibuhu wal wudu'u li kulli faridatin. Dan seorang wanita yang berada dalam kondisi istihadhah, dia wajib membersihkan kemaluannya, membasuh kemaluannya. Kemudian dia menutup, membalut kemaluannya. Wal wudu'u li kulli faridatin, sebagaimana wajib baginya berwudu untuk setiap kali sholat yang wajib. Jadi seandainya dia berwudu untuk maghrib, maka wudu yang dia lakukan untuk maghrib tidak bisa lagi dipakai untuk isya. Isya dia harus kembali berwudu. Tidak bisa menggunakan wudu yang dia kerjakan sebelum sholat maghrib. Dalilnya ma'asyiral muslimin, di sini dibawakan oleh Profesor Mustafa Dib hafizahullah, adalah hadis Abdullah ibn Yazid al-Khutami radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang wanita yang istihadhah. Rasulullah berkata, tada'us salata, wanita itu meninggalkan salat, ayyama aqra'iha, di hari-hari di mana dia biasa haid. Summa tagtasilu wa tusalli, kalau hari-hari di mana dia biasa haid telah berlalu, maka dia mandi, wanita istihadhah ini mandi dan salat. Wal wudu'u inda kulli salatin, dan berwudu setiap kali akan salat. Al wal wudu'u inda kulli salatin wa tasumu wa tusalli, dan dia tetap wajib berpuasa, orang yang istihadhah, dan tetap wajib mengerjakan salat. Para pemirsa negatif yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang barusan kita baca riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Daruqutni dan lain sebagainya. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Wa man bihi salasul baul kal mustahadhah fi ma taqaddam." Dan bagi orang yang mengalami salasul baul, kencing yang terus-menerus, ada sebagian diuji dengan sakit seperti itu, kencing yang terus-menerus, maka hukum istihadhah berlaku atasnya. Membersihkan kemaluan. Ya. Lalu dia berwudu untuk setiap kali sholat, itu hukumnya sama. Antara wanita yang mengalami kondisi istihadhah dengan orang yang mengalami kondisi salasul baul, yaitu kencing yang terus menerus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan pembahasan ini kita sudah menyelesaikan bab terkait dengan masalah haid. Kita lanjutkan bab terkait dengan masalah an-najasat, dan ini adalah bab terakhir di dalam kitab ut-taharah sebelum kita akan memasuki nanti kitabus shalah insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, kita akan memasuki nanti kitabus shalah. Sebelum kitabus shalah, kita selesaikan dulu bab terkait dengan an-najasat, yaitu macam-macam najis. Qala al-muallif rahimahullahu taala beliau berkata, "Wan najasatu hiyal baulu wal ghaitu wad damu wal qaihu." Kali ini Ibnu Naqib rahimahullahu taala akan menyebutkan kepada kita macam-macam najis. Hal-hal yang najis. Hal-hal yang kotor dan najis. Di sini beliau berkata, najis itu diantaranya adalah al-baul, air kencing, wal-ghaid, kotoran. Ketika seorang buang air besar, keluar ghaid. Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan dalil terkait dengan poin ini. Beliau katakan, berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, datang seorang Arab Badui, kemudian buang air kecil di salah satu sisi masjid. Maka manusia datang untuk menghentikan orang Arab Badui tersebut. Maka Nabi berkata, da'uhu, biarkan dulu dia menyelesaikan buang air kecil. Wahariqu ala baulihi sijlan min ma'in. Kalau dia nanti sudah selesai buang air kecil, bekas kencingnya disiram dengan satu ember air. Fa inna mabu'istum muyassirin walam tab'atsu au tub'atsu mu'assirin. Kalian diutus untuk mendatangkan kemudahan, bukan untuk kesulitan. Di sini Nabi memerintahkan untuk menyiram air kencing orang Arab Badui tersebut. Dan itu tentunya menunjukkan bahwasanya ya, air kencing itu najis. Kalau tidak najis, tidak akan diperintahkan untuk disiram oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan di sini tidak ada dalil terkait dengan kotoran. Kata beliau, wal ghaitu ashaddu minal baul. Sedangkan ghaid, yaitu kotoran, itu lebih jelek daripada kencing. Artinya kalau air kencing saja najis, apalagi kotoran. Ya, kotoran ketika seseorang buang air besar. Lalu dikatakan oleh beliau, وَكَذَلِكَ بَوْلُ وَرَوْثُ الْحَيَوَانِ. Begitupun sama hukumnya, kencing dan kotoran hewan. Berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdurrahman Ibni Aswad dari bapaknya, sesungguhnya beliau mendengar Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita. Satu ketika Nabi datang ke tempat buang hajat. Fa'amarani an atihi bi thalathati ahjarin. Lalu Nabi berkata kepada Ibnu Mas'ud, bawakan untukku tiga buah batu. Bawakan untukku tiga buah batu. Artinya Nabi hendak beristijmar. Nabi hendak membersihkan bekas najis yang keluar dari beliau sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan benda yang kering dan suci. Salah satunya adalah batu. Fa'amarani an atihi bi thalathati ahjarin. Aku diperintahkan untuk mencari tiga buah batu. Fawajadtu hajaraini waltamastu thalitha falam ajidhu. Aku hanya menemukan dua buah batu. Lalu aku cari batu yang ketiga tapi aku tidak menemukannya. Faakhadtu rawthatan. Maka aku mengambil kotoran keledai yang sudah mengering seperti kerikil. Yang mengering. Fa'ataitu biha, kemudian aku memberikannya kepada Nabi. Fa'akhadha al-hajaraini wa al-qarrawthah. Maka Nabi hanya mengambil dua buah batu dan membuang kotoran tersebut. Wa qala hadha riksun. Lalu Nabi berkata, ini adalah sesuatu yang riksun, yaitu sesuatu yang najis. Ya, sesuatu yang najis. Jadi baik kencing manusia dan kotorannya, begitupun kencing hewan dan kotorannya, semuanya adalah najis. Wadam wal qaih, begitupun darah dan nanah, itu pun najis. Darah dan nanah. Profesor Dr. Mustafa Dib di sini membawakan dalil Di antara dalilnya adalah firman Allah Al-An'am 145 di mana Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijs. Katakanlah ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan dari apa yang diwahyukan kepadaku terkait dengan perkara yang haram untuk dimakan kecuali dia adalah bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, fa innahu rijsun, sesungguhnya itu semua adalah najis. Itu dalil tentang kenajisan darah. Dalam hadis riwayat al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Khawlata binta Yasarin radhiyallahu taala anha atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ada seorang wanita yang bernama Khawlah binti Yasar datang kepada Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, innahu laysa li illa thawbun wahid. Ya Rasulullah, aku tidak punya pakaian kecuali cuma satu. Dan terkadang aku haid dan haidku mengenai pakaianku ini. Fa kaifa asna'? Bagaimana yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, idza tahirti fagsilihi summa salli fihi. Kalau engkau sudah merasa suci, maka bersihkanlah baju tersebut, ya, bersihkanlah baju tersebut, kemudian salatlah dengannya. Faqalat, maka wanita ini kembali berkata, fa in lam yakhruj ad-dam, kalau darah bekas darahnya tidak hilang, maka beliau berkata, yakfiki ghusluddam wala yadurruki atharuhu. Ya cukup dicuci dengan sebaik mungkin, adapun bekas warnanya itu tidak ada masalah untukmu. Jelas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, fal amru bi ghuslihi dalilu najasatihi. Maka perintah Nabi untuk membersihkan pakaian yang terkena darah haid adalah dalil bahwa darah itu najis. Wal qaih dan nanah asluhu dam. Dia asalnya dari darah. Ya fastahala ila fasad, kemudian berubah darah itu menjadi rusak, maka jadilah dia nanah. Maka dia mengambil hukum asalnya. Karena dia nanah itu berasal dari darah yang rusak, maka dia kembali ke hukum asalnya. Yaitu dia berasal dari darah, maka dia najis. Berarti sudah berapa? Baul, kencing, gha'id, air buang air besar ya, kotoran, dam, darah, qaih, nanah. Yang kelima adalah qai'u. Wal qai'u, apa itu qai? Muntah ya, itu najis kata beliau. Adapun yang dimaksud dengan muntah kata beliau, wa huwa ma yakhruj minal mi'dati an tariqil fam, yaitu sesuatu yang keluar dari lambung, dari mulut, sesuatu yang asalnya dari lambung keluar dari mulut, ya, wa huwa najis, dan itu adalah najis, kiasan ala ma yakhruju minha min ghairi tariqil fam. Dalilnya adalah dikiaskan kepada sesuatu yang keluar dari lambung tapi dari jalan yang lain, yaitu dubur. Yang keluar dari dubur itu sama, berasal dari perut, tapi dari bawah. Maka sebagaimana yang keluar dari bawah itu najis, kata beliau, yang dari atas pun najis. Walaupun sebagian ulama berpendapat lain ya. Ada yang membedakan antara muntah yang sudah berubah, yaitu bau, ya sudah menjadi kotoran, atau dengan muntah yang baru. Sebagian baru makan langsung terdorong lagi keluar. Sebagian ulama membedakan dengan seperti itu. Kalau yang sudah lama, sudah berubah baunya, maka itu najis. Tapi kalau kondisinya belum berubah, baru dimakan beberapa menit, keluar lagi, terdorong misalnya,

وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita mulai dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah wanita yang sedang istihadah boleh melakukan hubungan suami istri? Allah alam bisawab, dijelaskan oleh para ulama, boleh ya, boleh melakukan hubungan suami istri. Ya, boleh melakukan hubungan suami istri. Jadi wajib salat, wajib puasa, boleh tawaf ya, dan juga boleh melakukan apa, hubungan suami istri. Allah alam bisawab. Yang dilarang kan kaitannya dengan haid ya, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Tinggalkanlah atau jauhilah, jangan kalian bercampur dengan istri kalian ketika mereka dalam kondisi sedang haid. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah Yahudi dan Nasrani itu beragama? Iya, tetapi agama yang menyimpang. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam ayat yang lain dikatakan, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْ. Dan barang siapa yang mencari agama lain selain Islam. Artinya ya, kalau secara pembahasaannya, secara pengistilahannya, ya mereka disebut agama. Ya. Tetapi setelah diutusnya Nabi Muhammad, tidak ada agama yang Allah terima kecuali Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala min. Barang siapa yang mencari agama lain selain Islam, maka tidak akan diterima amal ibadahnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada keutamaan salat di lantai bawah daripada di lantai atas? Wallahu alam bisawab, saya tidak tahu ada dalil yang menyebutkan lantai bawah misalnya lebih utama dari lantai atas. Saya tidak tahu. Ya. Yang pasti bahwa ketika kita salat ada syarat yang harus kita penuhi, seperti bersuci, menutup aurat, tempat yang bersih, pakaian yang bersih, kan begitu. Masuk waktu. Adapun perbedaan tempat di atas dan di bawah itu tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah siapa yang mendapatkan saf yang paling depan. Berdasarkan hadis dikatakan khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf para pria, para laki-laki itu yang di depan. Dan yang paling jelek, paling belakang. Sebaliknya, sebaik-baik sufufun nisa akhiruha. Sebaik-baik saf perempuan itu yang paling belakang. Yang paling bagus, mohon maaf, itu paling belakang. Dan yang paling jelek itu paling depan. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum. Dari Abu Yusuf, bagaimana sebenarnya hukum pasang susuk untuk mengatur jarak anak? Pasang susuk. Susuk apa maksudnya ini? Kalau susuk dalam arti perdukunan, ya tidak boleh. Haram, syirik. Tapi kalau yang dimaksud dengan susuk adalah dipasang apa namanya, implan atau apa ya. Ada berkembang apa namanya, ilmu kedokteran modern, yaitu dipasang semacam alat ya, untuk, bukan untuk membatasi, tetapi sekedar misalnya untuk mengatur apa namanya, istilahnya apa, ritmenya agar tidak terlalu dekat jaraknya. Allah alam bisawab, kalau itu dalam rangka untuk mengatur jarak misalnya per 2 tahun, per 3 tahun, ya bukan untuk membatasi, ya. Yang saya tahu Allah alam bisawab tidak masalah. Apalagi jika ada alasan medis. Misalnya begini alasan medis. Anak yang pertama lahir dengan kondisi di sesar. Ya, kondisi di sesar. Maka dokter berkata, ibu kondisinya sesar, tidak bisa terlalu cepat punya anak lagi. Saya sarankan paling minimal ibu 2 tahun sampai 3 tahun baru punya anak, karena itu akan berbahaya dengan keselamatan ibu. Itu enggak ada masalah, rekomendasi medis. Maka diatur jaraknya. Per 2 tahun, per 3 tahun. Kalau itu maksudnya, maka tidak masalah yang saya tahu. Ya, untuk kemaslahatan. Tetapi kalau maksudnya adalah tahdid atau membatasi jumlah, ya, membatasi jumlah, itu hendaknya tidak dilakukan oleh seorang muslim. Karena ada hadis, ya, di mana Rasulullah berkata, tazawwajul wadudul walud. Ya, nikahilah oleh kalian istri yang subur dan penuh cinta. Ya. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima. Apakah darah luka juga najis? Iya, najis. Darah luka juga najis. Bahkan di sini tadi disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, kata beliau, ad-dam al-masfuh, darah yang mengalir, walau kana min samak, bahkan walaupun dari ikan sekalipun, kata beliau, dari ikan sekalipun, najis. Itu pendapat jumhurul ulama, walaupun terjadi perbedaan terkait dengan masalah ini. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di surat Al-Baqarah 282, utang piutang yang gimana yang dijelaskan pada ayat tersebut? Ayat yang panjang, ya, Al-Baqarah berapa? 282. Kita coba lihat ayatnya. 282. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya. Utang piutang. Saya pinjam uang, ya ditulis kapan mau dibayar. Dan hendaknya seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaknya dia menulis. Ya, hutang, ya, hutang dalam arti bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang, hutang barang, ya, dan lain sebagainya, maka hendaknya dicatat, ya. Baik. Apakah pahala? Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa rekening tabungan di bank dan udah mencapai nisab. Dan salah satu rekening saya khususnya untuk modal usaha dan perputaran usaha. Kadang-kadang saldonya hampir habis. Apakah saat membayar zakat mal uang yang buat perputaran itu ikut dihitung? Wallahu a'lam bissawab, ya. Kalau zakat mal tentunya semua uang yang kita miliki dihitung. Semua uang yang kita miliki dihitung. Ya. Ya, semua hutang yang sudah, semua uang yang kita miliki dengan sempurna, yaitu kita hitung. Ya, kita jumlahkan, walaupun ada 10 rekening misalnya, satu berisi 50, satu berisi 30, kita akumulasi semua. Karena uang zaman sekarang adalah pengganti emas dan perak zaman dulu, ya. Kalau zaman dulu mata uangnya emas dan perak, dinar dan dirham. Kalau sekarang posisi dinar dan dirham itu ditempati oleh an-nuqud atau al-fulus, uang. Ya, maka diakumulasikan semua jumlahnya lalu dibayarkan. zakat malnya. Ya, lalu kalau memang kita punya perdagangan, ada lagi zakat namanya apa? Zakat urud at-tijarah. Zakat apa? Keuntungan. Ya, di total semua nilai barangnya dikurangi hutang, ya dikurangi hutang, kemudian diambil 2,5% sebagai zakat. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ke-8, semoga Ustadz dan keluarga sehat serta kaum muslimin, amin ya Rabb. Kalau kita baca Al-Quran diharapkan bisa menangis, tapi kalau baca Quran bisa menangis hanya pada saat ada masalah. Ya, sebelum kita lanjutkan membaca pertanyaan, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Allah ibarik fik, silahkan. Ibu Ustaz. Iya Ibu. Kan ketika sholat, ketika apa Ibu? Ketika sholat, ketika sholat, tidak memejamkan mata. Iya Ibu, tidak boleh memejamkan mata lalu? Nah, ketika kita ruku dan sujud itu kata-kata juga. Iya, ketika ruku dan sujud juga apakah tidak memejamkan mata juga? Iya, gitu. Baik. Baik, itu saja Ibu. Ya, Allah barik. Allah alam bisawab ya. Para ulama mengatakan bahwa larangan memejamkan mata adalah larangan yang sifatnya makruh. Larangan yang sifatnya makruh tidak sampai merusak salat. Tentunya seorang muslim berusaha menghindari hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan salat yang dia kerjakan. Lalu bagaimana ketika ruku dan sujud ya? Allah alam bisawab ya. Nabi melarang memejamkan mata ketika sholat, dan ruku dan sujud adalah bagian dari sholat. Ya, menurut saya itu bagian dari sholat. Maka sebagaimana ketika berdiri tidak memejamkan mata, begitupun ketika ruku dan sujud. Tapi apakah memejamkan mata bisa merusak? Tidak sampai merusak ya. Tetapi kita menghindari hal-hal yang bisa mengurangi pahala dan kesempurnaan salat yang kita kerjakan. Allah alam bisawab. Kita kembali ke pertanyaan sebelumnya. Tadi ada pertanyaan yang belum sempat kita baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Setelah salat tahajud sebelum witir apa ada doanya? Allah alam bisawab, saya tidak tahu ada doa khusus terkait dengan waktu tersebut. Ya, tetapi yang Allah katakan dalam Al-Qur'an adalah memperbanyak beristighfar. Ya, Allah berfirman wabil ashari hum yastaghfirun, dan di akhir malam mereka memperbanyak istighfar. Itu satu. Dan di dalam Al-Qur'an juga kita dianjurkan membaca Al-Qur'an setelah salat malam. Hendaknya kita membaca Al-Qur'an ya sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Dan yang ketiga, hendaknya kita memperbanyak doa sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah berfirman, apakah ada yang meminta aku berikan, dan ada yang memohon aku kabulkan, memohon ampun aku ampuni. Allah alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akan diberi mobil dari orang tua dan saudara, namun teringat belum haji. Pertanyaan pertama, apakah dijual saja mobilnya dan dipakai ONH? Yang kedua, ada pertimbangan juga untuk dibelikan rumah karena masih ngontrak. Sudah mendapat informasi bahwa haji dulu walau ngontrak rumah, kemudian haji dulu walaupun apa ini ngontrak rumah kemudian, apakah benar? Wallah alam bisawab ya. Kalau menurut saya, kalau memang ada rencana membeli rumah, silahkan dibeli rumah. Ya, silahkan dibeli rumah. Ya. Hak hak manusia, ya, hak manusia artinya hak istri dan hak anak, itu hendaknya dipenuhi, ya, dipenuhi artinya kewajiban kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata Allah, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, dan salah satu sifat kepemimpinan yang didapatkan oleh laki-laki adalah bima anfaku, karena mereka memberikan nafkah. Oleh karenanya, kalaupun ada rencana ingin misalnya membeli rumah, ya karena memang selama ini ngontrak, saya rasa itu lebih prioritas. Karena haji sifatnya wajib muassa. Wajib muassa itu wajib yang waktunya lapang. Kapan seseorang wajib haji? Ya ketika dia mampu. Kapan waktunya? Seumur hidup. Waktunya seumur hidup. Maka ketika uangnya terbatas dan bisa dibelikan untuk rumah, menurut saya wallahu a'lam bishawab, dibelikan rumah saja. Ya, dibelikan rumah. Setelah itu bismillah berikhtiar, ditabung uangnya, ya, berazam, bertekad dengan kuat untuk bisa mendaftar haji. Karena toh mendaftar haji juga, apalagi dengan kondisi sekarang, itu luar biasa. Ada yang sampai 30 tahun, ada yang sampai 25 tahun, 20 tahun. Ya paling cepat berapa, 18 tahun atau sekian tahun, lama sekali. Ya, oleh karenanya bismillah, dibelikan rumah, dan uang yang biasa digunakan untuk kontrak rumah misalnya, itu bisa digunakan untuk menabung. Sekarang di Jakarta, satu kali ngontrak itu per tahun berapa? 25 juta. Ya, itu bisa untuk satu kali daftar. Ya, artinya kita tidak lagi mengontrak rumah, kita gunakan uang yang untuk digunakan mengontrak rumah tersebut, kita gunakan daftar haji. 2 tahun sudah bisa daftar suami istri, kalau ukurannya di Jakarta. Kalau ukurannya di luar Jakarta, taruhlah di Bogor misalnya 1 juta. Kalau 1 juta kali 12, 12. 2 tahun sudah bisa daftar haji. Ya, artinya ya menurut saya, belikan saja rumah, tidak masalah. Setelah itu berikhtiar, bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan ongkos naik haji. Allah alam bisa. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Baik, silakan. Allah ibarik fi. Ini Ustaz, kalau punya saudara, ada 3 bersaudara. Yang apa ya? Sedangkan anak dengan kakak anak itu berdua dengan bapak perempuan ini, sama-sama perempuan ini. Ustaz. Baik. Sedangkan kerjaan anak itu punya mencuci minyak rumah tangga. Baik. Saudara yang pertama itu punya kakak anak. Baik. Dianya kenapa? Ya. Kenapa? Dia bayar 500, 300 dia tunda lalu? 300-nya masih belum gitu, tunggu katanya. Baik. Karena uang ini masih saya mau beli gelang atau cincin lagi. Baik, pertanyaannya? Pertanyaannya gini. Terpaksa anak itu berbuat bohong gitu. Bagaimana? Berbuat bohong itu bilangnya gini, maaf saya uang gitu, jadi kamu pinjam dulu sama orang gitu, nanti setelah kamu itu bayar nanti ganti sama orang-orang itu gitu, yang 300 gitu. Artinya ibu suruh beliau untuk pinjam uang dulu ke orang? Iya, berbuat bohong terpaksa biar dia bayar gitu Ustaz. Berbohong dia bayar. Baik, kita berbohong agar dia mau bayar. Iya. Itu baik. Kan masih ada persiapan gitu, Ustaz. Jadi terpaksa berbohong gitu, Ustaz. Kan dia cuma terlontang gitu ya, tapi harus bayar begitu, Ustaz. Baik. Ini bagaimana ini, Ustaz? Baik. Terutama kan saya ini, soalnya saya kan melindungi hak sendiri, hak saya sendiri gitu, Ustaz. Baik. Itu barakallah. Baik, barakallah. Allah alam bisawab. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, matlul ghaniyi zulmun. Matlul ghaniyi zulmun. Orang kaya, orang yang mampu membayar hutang, tetapi dia dengan sengaja menunda-nunda pembayaran hutang, zulmun, itu adalah kezaliman. Ya. Oleh karenanya, hendaknya orang-orang yang sudah diberikan kelapangan, kemampuan untuk membayar hutangnya, hendaknya dia membayar. Ya. Tetapi ketika memang orang yang meminjam uang belum sanggup, Allah katakan, fana ziratun ila maisarah. Maka berikanlah dia keringanan, kelapangan, sampai dia bisa membayar hutangnya. Oleh karenanya, apakah boleh berbohong agar orang itu misalnya mau membayar? Ya, bohong tidak boleh. Tapi ucapkan kalimat yang umum. Bagaimana kalimat yang umum? Tolong dong dibayar hutangnya, saya lagi perlu uangnya. Ya perlu, semua orang kan perlu uang, kan begitu ya. Saya butuh uangnya ini untuk anak sekolah. Ya gak ada masalah untuk anak sekolah, bayar. Walaupun nanti pakai uang yang lain, tapi kan kita memang punya kebutuhan untuk bayar sekolah, seperti itu. Itu gunakan kalimat-kalimat seperti itu. Ayo dibayar, saya juga harus bayar ke orang lain misalnya. Lebih baik gunakan kalimat seperti itu, kalimat yang memiliki makna yang umum, daripada kita dengan sengaja apa berbohong. Ya, karena itu tidak diperbolehkan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berbohong, walau kana mazihan, kata Nabi. Bahkan walaupun hanya bercanda. Walaupun hanya bercanda. Allah alam bissawab. Ada Bapak Rashid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Rashid. Tadi saat sholat subuh berjamaah korban, baik, imamnya itu membaca di depan, dia buka apa Al-Quran yang terputar di depan tempat sujudnya itu. Yeah. Nah ini kan agak panjang juga, karena perasaan saya sih satu salah. Nah ini mungkin ada perasaan dibolehkan surah apa ya, imam membaca surah melihat musaf yang ditaruh di ini ada tempatnya gitu, ada semacam standingnya gitu Pak ya. Iya, kebetulan ini dia agak standingnya pendek. Baik, terima kasih Pak. Barakallah Pak Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Rashid. Ya Allah alam bisawab, ya hendaknya setiap imam menyadari bahwasanya menjadi imam itu ada kriterianya. Dan kita pun sebagai makmum harus mengetahui ada kriteria. Tidak setiap orang bisa menjadi imam. Ya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ya ummul qawma akra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak menjadi imam itu adalah yang paling akra'. Kita sudah bahas ya dalam kajian matan Abi Syuja', bahwa yang dimaksud dengan yang paling akra adalah yang paling afqah, yaitu yang paling paham permasalahan agama. Kenapa kok yang paling paham permasalahan agama? Karena di zaman Nabi yang suaranya bagus banyak, tapi Abu Bakar yang dipilih oleh Nabi yang paling afqah, yang paling akra. Ya, itu satu. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan akra itu yang paling banyak hafalannya, paling bagus suaranya. Ya. Dan ini saya rasa tidak bertentangan, dua-duanya bisa kita maknai seperti itu. Oleh karenanya tidak sembarangan orang jadi imam. Dan kalaupun seseorang dipercaya untuk menjadi imam ya, hendaknya dia membaca apa yang mudah baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Jadi apa-apa yang mudah, yang kita hafal itu yang kita baca. Tidak perlu kita membebani diri kita, misalnya di hari Jumat dengan membaca As-Sajdah, atau dengan membaca Al-Insan lewat mushaf, sedangkan kita tidak, apa namanya, tidak hafal. Ya jangan, faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah. Ya Allah yang bilang, bacalah apa yang mudah. Kecuali kata para ulama di salat-salat yang sunnah. Ya, di sholat-sholat yang wajib tidak, tapi di sholat-sholat yang sunnah silakan. Ya, karena hukum sholat yang sunnah itu memiliki sifat lebih ringan daripada yang wajib. Oleh karenanya dalam yang sunnah itu boleh duduk sholatnya dalam hadis ya. Sholat sunnah boleh duduk, sholat wajib harus berdiri, tidak sah. Orang yang bisa berdiri dia sholat wajib, duduk tidak sah. Harus turun dari kendaraan kalau yang wajib. Tapi kalau yang sunnah, Nabi pernah berkendaraan unta sambil sholat di atasnya. Jadi ada keringanan hukum dalam sholat-sholat yang sunnah, tetapi tidak pada sholat-sholat yang wajib. Oleh karenanya, hendaknya tidak ya, tidak dilakukan. Tidak dilakukan seorang imam memimpin sholat subuh yang merupakan sholat yang wajib dengan membaca Al-Quran. Karena Allah yang menentukan, faqra'u ma tayassara min. Baca yang mudah, baca yang paling ringan bagi kita, baca yang kita hafal. Ya, dan itu akan memberikan kehusyuan. Tetapi kalau kita baca lewat standing, barangkali ada huruf yang tidak terlalu jelas, ya, ada bacaan yang tidak benar, ada yang salah, ini bukannya sholat berjamaah, nanti malah jadi apa? Tahsin. Ya. Tahsin bacaan Quran. Berkurang kehusyuannya. Ya, oleh karenanya hendaknya tidak dilakukan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.